Cinta sejati harus menyadari bahwa cinta tidak harus memiliki. Iya, Mas. Jadi. Terasa wesewi, orang ketemu detak hatiku, suaramu. Tenang, Mas. Aku mau bisa ketemu warang kono sekitar kresno.